dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musalla al-ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah al-muslimah fi dha'il kitab wa sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di bab yang ke-60, bahasanya di antara sifat wanita salihah adalah taat suami. Selanjutnya adalah hadis yang ke-260 dari Al-Husain ibn Mihsan. Ana amatan lahu, bahasanya bibinya datang menemui Nabi SAW fi hajatin, karena satu keperluan. Setelah dia selesai dari keperluannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti, apakah engkau punya sudah bersuami?" Maka dia mengatakan, atau bahasa lainnya, apakah sudah menikah? Berarti bertanya kepada seseorang apakah sudah menikah, itu boleh saja dilakukan. Qalat, maka sang bibi mengatakan sudah. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kemudian beliau mengatakan, ma'aluhu ila ma'ajastu anhu, maka aku tidak tidaklah peduli hu untuk kepentingan suamiku, artinya bercapek-capek dan sebagainya semuanya dilakukan, tidak memperdulikan capek, letih dan sebagainya untuk dalam khidmatnya kepada suaminya. Ila ma ajastu anhu, kecuali memang sesuatu yang aku tidak mampu. Qal, maka Nabi mengatakan, fangduri aina anti minhu. Maka tentu ini artinya wanita yang sangat luar biasa kepada suaminya, sangat berbakti kepada suaminya, sangat melayani. Jadi dia tidak peduli capeknya dan sebagainya demi melayani suami, kecuali sesuatu yang memang tidak mampu dilakukan. Maka lihatlah engkau, aina anti minhu, bagaimanakah sikapmu terhadap suamimu? Karena sikap kepada suami itu kata Nabi adalah jannatuki wa naruki, penentu surga dan nerakamu. Demikian hadis yang, dan hadis ini derajatnya hasan, diriatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Kemudian dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kuberitahukan kepada kalian istri-istri kalian yang merupakan penduduk surga? Dia adalah Al-Wadud, adalah seorang yang sangat besar cintanya kepada suaminya. Dia tidak mudah marah kepada suaminya. Tidak mudah mengatakan benci kepada suami, karena besarnya rasa cintanya kepada suaminya. Al-Walud, yang subur, memberikan banyak anak untuk suaminya. Al-A'udu ala zaujiha, jadi adalah seorang yang, wanita yang membantu suaminya, membantu suaminya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alati idha adat, yang wanita penduduk surga ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia menyakiti suaminya atau udhiyat, atau suaminya yang lalai sehingga menyakiti istrinya, artinya jika perempuan ini salah atau suaminya yang salah, maka wanita ahlu surga itulah yang kemudian mendekati suami dan minta maaf. Baik posisinya dia yang salah, adat, ataukah suaminya yang salah? Mau istrinya yang salah ataukah suaminya yang salah? Yang minta maaf itu sang istri, itu nisa'ukum min ahlil jannah. Dan ini perempuan jenis ini perempuan yang sangat langka sekali. Seringkali yang terjadi malah sebaliknya. Suaminya yang salah atau istrinya yang salah, suaminya yang minta maaf. Kenapa? Karena suaminya salah, suaminya minta maaf, jelas. Istrinya salah, kemudian dinasihati suaminya, malah ngambek. Akhirnya suaminya yang minta maaf, supaya jangan terus, jangan kelamaan ngambeknya. Dan lain halnya dengan wanita yang Nabi katakan, nisa'ukum min ahlil jannah. Maka kalau yang Nabi katakan dengan nisa'ukum min ahlil jannah, itu Nabi sampaikan dia salah ataukah suami yang salah. Ja'at, maka istri yang datang mendekati suami, hatta ta'khudha biyadi zawjiha, kemudian memegang tangan suaminya, tsumma taqul, kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, la'adhuku ghamdan, aku tidak bisa mencicipi dan merasakan tidur, artinya aku tidak bisa terlelap tidur, hatta tarda, sampai engkau ridha. Maka dia adalah wanita yang betul-betul mencari ridha suaminya, sampai-sampai dia kalahkan egonya. Suaminya yang salah, suaminya tidak mau minta maaf, nah malah dia yang inisiatif untuk meminta maaf. Kemudian dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, senya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, tiga hal minasa'ad, jadi bagian dari bahagia, yaitu bahagia di dunia. Bagian dari bahagia di dunia yang jika ini disyukuri, maka dia juga akan mengantarkan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah istri yang salihah. Gimana cirinya? Taraha tu'jibuka. Jika engkau memandanginya, maka engkau terkagum dengannya karena senyum manisnya. Dan karena dia berupaya untuk menjaga penampilan fisiknya di hadapan suaminya semaksimal yang bisa dia lakukan. Wa tarhibu, dan ketika engkau pergi, engkau merasa aman, ala nafsiha wa malika, berkenaan dengan dirinya, tidak akan serong. Dan wa malika, dan hartamu, harta suami tidak akan dihambur-hamburkan mumpung suami pergi atau yang lainnya. Wadabatu, dan hewan tunggangan atau kendaraan, takunu wati'atan, yang enak. Wati'atan itu jalannya cepat, mengendarainya juga, mengaturnya enak, sehingga engkau bisa menyusul kawan-kawanmu, tidak tertinggal. Kalau berkendaraan bareng, tidak tertinggal di belakang. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang luas, kathiratul marafiq, yang banyak tersedia al-marafiq, hal-hal yang membuat kenyamanan. Maka kebutuhan air tersedia, kalau bahasa sekarang listrik ada, kemudian kenyamanan-kenyamanan rumah itu lengkap atau banyak. Kemudian tiga hal bagian dari kesengsaraan hidup di dunia. Yang pertama adalah perempuan yang jika engkau melihatnya, tasu'uka, maka menyusahkanmu, menyedihkanmu. Dan di antaranya gara-garanya adalah lisannya yang panjang. Tahmilu lisanaha alaika. Dia timpakan lidahmu atas dirimu. Ya, cerewetnya setengah mati kata orang. Ngomel gak berhenti-berhenti. Dari pagi sampai sore ngomel terus. Menderita lelaki yang semacam ini. Wa in ghibta, jika engkau pergi, lam ta'manha, engkau tidak merasa aman. Ala nafsiha, atas dirinya. Jangan-jangan serong dengan lelaki yang lain. Wa malika, dan tidak merasa aman dengan hartamu. Maka harta dihambur-hamburkan. Nanti pulang-pulang alasannya habis kebutuhan ini dan itu, padahal cuma dipakai senang-senang. Kemudian hewan tunggangan yang kotufan. Kotufan artinya lamban. Jalannya cuma bisa pelan-pelan. Dan hewan tunggangan ini jika dipukul cuma bikin capek dirimu. Jika dibiarkan, engkau tetap ketinggalan, tidak bisa menyusul kawan-kawanmu. Kemudian rumah yang sempit, qalilatul marafiq, hal-hal yang membuat nyaman itu sedikit ada. Airnya sering macet, listriknya sering mati, listriknya sering jeglek karena dayanya terlalu rendah, atau dan yang lainnya. Kalau hujan banyak yang bocor, maka hujan enggak nyaman, panas juga kepanasan. Maka itu bagian dari kesengsaraan hidup di dunia. Ya, yang jadi mahalu syahid tentu tentang wanita salihah. Dikasih judul bab taat suami, kemudian disebutkan di antara ciri wanita salihah taroha tu'jibuka. Jika engkau melihatnya, maka engkau merasa senang. Di antaranya adalah karena ketaatannya. Karena ketaatannya, dia seorang wanita penurut, wanita yang taat suami. Demikian juga taat suami dengan pesan-pesan suami ketika suaminya safar. Kemudian hadis yang ke-263 dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perempuan yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa alasan yang kuat, faharamun alaiha raihatul jannah, maka haram baginya mencium bau surga. Maka ada dua hadis ancaman tentang perempuan yang minta cerai tanpa alasan yang kuat. Yang pertama hadis ini dari Imam Ahmad yang mengatakan mengancam dengan haram untuknya bau surga, yaitu ya berarti ini dosa besar karena diancam dengan tidak mencium bau surga, artinya diancam dengan masuk neraka. Dan semua yang isinya ancaman masuk neraka, maka dia adalah dosa besar. Kemudian hadis yang kedua tidak disebutkan di sini, hadis riwayat At-Tabarani dari Uqbah bin Amir, Nabi mengatakan innal mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang meminta khulu, yaitu tanpa alasan yang kuat, adalah wanita-wanita munafik. Maka di antara nifaq asghar, nifaq amali, adalah minta, adalah khulu, mengajukan khulu tanpa alasan yang kuat. Sekedar cemburu, sekedar atau hal-hal yang lainnya, kasus-kasus yang lain yang bukanlah alasan kuat untuk membubarkan rumah tangga. Nah, apa hubungannya dengan taat suami? Karena babnya kita adalah bab taat suami. Maka suami yang baik tentu ketika dimintai cerai, maka dia akan katakan pada istrinya, jangan minta cerai. Jangan minta cerai. Mau marah ya marah, tapi jangan minta cerai. Mau ngambek ya ngambek, tapi jangan minta cerai. Itu yang dikatakan oleh normalnya seorang suami. Maka dia taat dengan tidak meminta cerai tanpa alasan yang kuat. Kemudian bab yang ke-61 di antara sifat wanita salihah adalah tidak taat suami dalam maksiat kepada Allah. Ya, maka wanita salihah, istri salihah itu tidak akan taat pada suaminya jika request dan permintaan suaminya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngajak hubungan badan istrinya dalam keadaan haid misalnya. Maka dia akan tolak. Dia minta istrinya untuk tidak tutup aurat, maka dia akan tolak. Dari Aisyah radhiallahu anha, senyada seorang wanita Ansar yang menikahkan putrinya, lantas rontoklah rambut kepala putrinya. Fajaat, lantas dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan, sang ibu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kasus anak perempuannya. Faqalat, kata sang ibu, sesungguhnya suaminya memerintahkan aku agar aku menyambung rambut putriku. Ya, maka ini permintaan suami sudah nikah. Maka ini resmi suami, bukan hanya calon suami. Karena dalam budaya orang Arab akan nikah dulu, kemudian nanti ada tidak langsung ditemukan, namun ada jeda waktu tertentu baru dipertemukan setelah sah akad nikah. Maka ini sah suaminya meminta kepada ibu mertua nanti pas hari ketemuan, hari malam pertama, maka istrinya didandani dalam bentuk menyambung rambut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak boleh sejak orang yang wanita yang disambung rambutnya atau menyambung rambutnya adalah orang yang dilaknat. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan, mendengar dan taat kepada pimpinan adalah kewajiban seorang muslim. Fi ma'ahab wa kariha, dalam apa yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh dengar, tidak boleh taat. Muttafaqun alaihi. Maka bisa disimpulkan dari hadis ini, taat tidaklah wajib illa bil ma'ruf, kecuali dalam kebaikan, bahkan haram atas orang yang punya kemampuan untuk menolak untuk taat dalam maksiat. Karena tidak ada taat dalam maksiat kepada Allah. Karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Faman dahanat fi dalika, maka siapa yang mudahana, mudahana mengorbankan agama, dalam hal ini melakukan maksiat untuk mendapatkan dunia, senangnya suaminya dunia, fa'alaihal ithmu, maka dialah yang menanggung dosanya. Kemudian sifat yang ke-62 dari wanita salihah adalah tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya, yaitu rumah tempat tinggal dia dengan suami, kecuali dengan seizin suami. Ada yang mau main, ada yang mau privat di rumah atau yang lain, maka izin kepada suami terlebih dahulu. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa dan suaminya tidak bepergian, ada di rumah, kecuali dengan izin suami yang menjadi mahalu syahid. Wala ta'dana fi baitihi illa bi idznihi. Dan perempuan ini tidak akan memberikan izin masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Wa ma'an faqat minafaqatin, dan Wa ma anfaqat, jika seorang seorang istri anfaqat min nafaqatin, berinfak. Dan kemarin telah kita jelaskan berinfak di sini adalah berinfak dengan nilai yang kecil. Ya, biasanya bentuknya adalah makanan. Ya, an ghairi amrihi, tanpa ada mandat dari suami, fa innahu yu'ata ilahi, maka diberikan kepada suami syatruhu, setengah pahalanya. Muttafaqan alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang wala ta'dan fi baitihi, tidak memberikan izin untuk masuk ke rumah suami ketika suami ada, kecuali baik suami ada ataupun suami yang tidak ada. Kemarin maka huwa syahid di sini tidak memiliki mafhum. Huwa syahid di sini tidak memiliki mafhum. Tidak memiliki mafhum mukhalafah. Maka tidak boleh bagi seorang perempuan mengizinkan seseorang untuk masuk rumah suaminya, baik suaminya ada di rumah atau tidak ada di rumah. Namun lebih jelek lagi kalau pada saat suaminya ada di rumah, itu enggak ngomong sama suaminya, tentu lebih jelek. Illa bi'idni, kecuali dengan izin suami. Kata An-Nawawi rahimallahu ta'ala, di sini terdapat isyarat. Tidak boleh menentang suami atau pemilik rumah selain suami dan selain pemilik rumah, yang tentu yaitu asalkan dialah pemiliknya. Bil idzni fi amlakihim, untuk memberikan izin tentang hak miliknya kecuali dengan izinnya. Wa hadha mahmul, dan ini dihamal, dimaknai selama tidak diketahui ridha suami dan semacam itu. Kalau suami dia tahu karakter suaminya longgar, dan semacam ini biasanya longgar-longgar saja, maka lain. Maka jika istri itu mengetahui ridha suami, maka permasalahannya lebih longgar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa hasil dan intinya, labudda harus mempertimbangkan izin suami, baik izin rinci ataupun global. Qauluhu, kata Ibnu Hajar, kecuali dengan izinnya, yaitu izinnya yang tegas. Nah, apakah alamatu ridahu, indikator ridha? Apakah hal yakumu, apakah bisa menggantikan izin tegas? Mayaktari nubihi, apa yang melekat kepada diri suami berupa tanda-tanda ridha? Apakah bisa yakumu makoma, menggantikan izin tegas suami, fihi nudhira atau fihi nadharon, maka perlu tala'ah lebih lanjut. Maka yang jelas ada izin tegas. Kalau tidak ada izin tegas, cuma pakai kebiasaan dan kelonggaran suami, maka kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai, mengomentarinya dengan fihi nadhar, perlu telaah lebih lanjut. Tapi kalau perkataan An-Nawawi, seakan-akan beliau mengisyaratkan kalau longgar, karena beliau mengatakan ini mahmulun dihamal, dimaknai selama tidak diketahui ridha suami. Kemudian di antara kemudian yang ke-63, sifat wanita muslimah salihah adalah tidak mempersilahkan masuk ila firasi zaujiha. Ini maknanya tidak sebagaimana zahirnya. Kalau firas itu terjemah zahirnya kasur, namun di sini terjemahnya adalah rumah. Tidak mempersilahkan masuk ke rumah suaminya man yakrahu, orang yang tidak disukai oleh suami. Maka ini berkaitan erat dengan poin 62. Kalau 62 tidak mengizinkan ya, seseorang untuk mempersilahkan untuk masuk kecuali ya, dengan seizin suami. Ya, kalau di sini untuk orang yang sudah di blacklist oleh suami, ya, suami tidak suka si A, si B itu main ke rumah, berkunjung ke rumah, maka istri taat dengan ya, dengan aturan dari suami yang memblacklist sejumlah person-person tertentu. Dari Jabir beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah tentang berkaitan dengan perempuan, yaitu istri. Kalian mengambil perempuan tersebut dengan jaminan dari Allah dan kalian halalkan kemaluan istrimu dengan firman Allah, dengan kalimat dari Allah. Walakum hak kalian para suami alaihin kewajiban istri aliyuti'an furasyakum, tidak mempersilakan ya, manasinya yuti' menginjakkan kaki, tidaklah mempersilakan untuk menginjakkan kaki furasyakum ke rumah kalian, kita maknai dengan makna takwilnya, ahadan siapapun yang tidak kalian sukai. Jika istri nekat melakukan hal itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Walahunna, dan hak istri yang alaikum jadi kewajiban suami, rizquhunna, memenuhi kebutuhan makan, wakiswatuhunna, kebutuhan pakaian, bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Waqad taraktu fikum, dan sungguh telah kutinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan sesat setelahnya jika kalian pegang erat-erat hal itu. Kitabullahi Al-Quran. Dan kalian akan ditanya tentangku, apakah aku telah melaksanakan tugas kerasulan. Maka jika kalian ditanya tentangku, apa yang kalian katakan? Kalau para sahabat mengatakan, kami bersaksi, engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan, dan engkau telah ya, maksimal dalam menginginkan kebaikan. Kala-kala di sini maknanya fa'ala, maka Nabi berisyarat dengan jarinya, yaitu jari telunjuknya. Beliau angkat ke arah atas, kemudian ditekuk sedikit ke arah manusia. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, sebanyak 3 kali diatkan oleh Muslim. Kemudian penjelasan dari An-Nawawi, beliau mengutip perkataan Al-Qadhi'iyat. Ini menarik untuk diperhatikan dan dicermati tentang budaya jahiliyah. Di antara adat istiadat orang Arab di masa jahiliyah adalah laki-laki ngobrol dengan perempuan. Dan itu bukan satu hal yang aib. Itu bukan satu hal yang memalukan, bukan satu hal yang jelek. Wala ribatan indahum. Dan itu tidak dianggap sebagai riba. Nih, riba itu gelagat yang buruk. Nih. Tidak dianggap sebagai ini gelagat mau berzina, gelagat yang buruk. Ketika ada laki-laki ngobrol dengan perempuan. Falamma nazalat ayatul hijab, maka setelah turun ayat hijab, mereka dilarang untuk melakukan hal itu. Demikian perkataan Al-Qadhi'iyat Al-Maliki. Wal mukhtar, dan pendapat yang terpilih. Ana makna bahasanya makna hadis ya, perempuan tidaklah mengizinkan pada satupun orang yang tidak kalian sukai, yaitu para suami tidak suka untuk masuk ke rumah kalian dan duduk di rumah kalian, baik yang mau diberikan izin itu laki-laki ajnabi ataukah perempuan ataukah keluarga dan mahram dari pihak istri. Larangan ini mencakup semuanya. Dan hukum masalah ini menurut para ulama fikih, bahasanya seorang istri tidak halal baginya mengizinkan laki-laki atau perempuan, mahram ataupun bukan mahram, untuk masuk ke rumah suami kecuali istri yakin atau punya sangkaan kuat bahasanya suami tidak membencinya. Karena hukum asalnya adalah haram masuk rumah seseorang sampai dijumpai izin Fidalika untuk masuk minhu dari pemilik rumah. Atau izin dari orang yang adinalahu, pemilik itu mengizinkan fil izni untuk memberikan izin. Fidalika untuk masuk. Kemudian atau telah diketahui ridho suami biritiradil urfi bidalika, karena berlakunya budaya atau kebiasaan suami. Fidalika dalam hal itu, karena sudah tahu kebiasaan suami, ya semacam ini tidak apa-apa. Namun mata jika hasolat terjadi ragu-ragu suami ridho ini dipersilakan masuk ataukah tidak, walam yatarajah, dan tidak ada yang rajih, tidak ada kemungkinan yang lebih kuat, tidak dijumpai indikator, maka tidaklah halal masuk ke rumah suami ya bagi orang itu, dan demikian juga tidak halal bagi istri untuk mengizinkannya. Wallahu a'lam. Ya, di sini hadis riwayat Muslim, saya ingin bacakan sarahnya. Ya, fattaqullaha finnisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang istri-istri kalian. Kata An-Nawawi, isi kalimat ini adalah motivasi dari Nabi untuk menunaikan dan memperhatikan hak istri, dan wasiat dari Nabi untuk bersikap baik dengan istri, memperlakukannya dengan ma'ruf. Terdapat banyak hadis yang sahih berisi wasiat untuk bersikap baik terhadap istri, menjelaskan haknya, mengingatkan bahaya tidak menunaikan hak istri. Kata Nawawi, waqad jama'tuha au mu'dhamaha, telah kukumpulkan hadis-hadis, semua hadis-hadis tentang sikap wasiat untuk Nabi untuk bersikap baik kepada istri, atau mayoritas hadis-hadisnya di kitab beliau Riyadhus Shalihin. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi, amanillah artinya ahdillahi, perjanjian dari Allah. Wa ma'ahida ilaikum fihinna, itulah janji yang Allah ambil dari kalian para suami tentang sikap terhadap istri. Az-Zarqani menjelaskan artinya Allah memberikan amanah, amanah istri kepada kalian para suami. Maka wajib menjalankan amanah, melindungi istri dengan memenuhikan hak-hak istri, mewujudkan kemaslahatan istri, baik maslahat secara agama ataupun dunia. Kemudian istri itu disebut dengan sebutan akhadtumuhunna, kalian mengambilnya. Kalian mengambilnya. Kata-kata akhadtumuhunna menunjukkan bahasanya istri itu seperti tawanan yang tertahan pada suaminya. Tawanan yang tertahan pada suaminya. Kenapa? Karena tolak di tangan suami. Walau tasarruf fiha, dan dia punya otoritas untuk mengatur istrinya, punya kekuasaan atas istrinya, sebagaimana dijelaskan oleh syariat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Nabi tegaskan, fa'innahunna awanun indakum, sebenarnya istri itu bagaikan tawanan di tempat kalian para suami. Ya, tawanan itu ya terserah yang nawan, mau dilepas, mau ditahan, ya, tidak dilepas. Nah, demikianlah kondisi istri. Namun di sini ada penjelasan yang menarik. Maka hakikat istri adalah asira, adalah tawanan. Lakinnaha laysat asiratan khaifatan, namun bukan tawanan yang ketakutan. sebagaimana umumnya tawanan. Bal hiya asiratun aminatun, namun dia adalah tawanan yang aman. Ya, asalkan enggak salah pilih suami. Ya, kalau salah pilih suami ya tawanan yang tidak aman, ya, enggak dilepas, namun juga ya enggak mendapatkan kenyamanan. Enggak dicerai, namun namun sering diganggu, sering disakiti. Kalian halalkan kemaluannya bi kalimatillahi, dengan firman Allah. Dengan kalimat dari Allah. Ada empat pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan kalimatullah untuk halalnya kemaluan istri. Ya, pendapat yang pertama yang dimaksud dengan kalimatullah adalah hukum Allah. Ya, hukum Allah yang membolehkan seorang suami untuk mengumpuli istrinya. Yang hukum ini diturunkan dalam Al-Quran. Semisal ayat fankihu matobalakum minan nisa'i, nikailah wanita yang kalian sukai. Kata An-Nawawi hada wasahi, yang rajih yang kuat ini. Dan ini juga yang kenapa kemudian hukum Allah disebut dengan kalimatullah? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi di kitabnya Al-Mufhim. Karena hukum Allah adalah firman Allah yang ditujukan kepada manusia. Maka itulah hukum Allah. Maka hukum Allah disebut dengan kalimatullah. Pendapat yang kedua mengatakan kalimatullah di sini artinya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penjelasannya, karena wanita muslimah tidaklah halal bagi selain lelaki muslim. Penjelasan yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan kalimatullah adalah kalimatun nikah, adalah redaksi akad nikah. Yang redaksi tersebutlah yang menjadi sebab halalnya kemaluan. Ya, kenapa redaksi akad nikah disebut kalimatullah? Li'anna Allah ta'ala amara biha. Karena Allah memerintahkan menggunakan redaksi tersebut untuk halalnya kemaluan. Pendapat yang keempat mengatakan yang dimaksud dengan kalimatullah adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 229, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka wahai para suami, tahan istrimu, pertahankan istrimu dengan diberikan sikap-sikap yang baik atau dilepas bi ihsan, juga dengan cara-cara yang baik. Al-Khattabi menilai bahasanya pendapat yang keempat itulah yang rajih. Hada ahsanul wujuhi. Ini yang paling kuat. Maka ada empat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan halalnya kemaluan itu dengan kalimatullah. Kalau yang rajih menurut An-Nawawi yang pertama, yaitu hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yang hukum ini, hukum Allah itu kita dapatkan dari firman-firman Allah di Al-Quran. Ya, maka walakum, dan kalian punya hak yang wajib ditunaikan oleh istri. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halalnya kemaluan dengan kalimatullah, maka ini diketahuilah bahasanya hubungan suami istri itu satu hal yang sangat ditekankan. Maka kemudian Nabi menjelaskan hak masing-masing dari suami dan istri dimulai dari suami, karena Nabi ketika itu berkhutbah di depan para laki-laki. Yang pertama, Allah yuti'na furusakum, kalian tidak mempersilakan masuk ke dalam rumah kalian seseorang, satupun orang yang kalian tidak tidak kalian sukai, yaitu takrahuna dukhulahu fi buyutikum. Kalian suami tidak suka orang itu masuk ke rumah kalian. Nah, furusakum tadi mana asalnya adalah kasur. Namun yang diinginkan di sini adalah rumah. Kenapa rumah menggunakan diksi furosh? Atau kemudian kenapa menggunakan diksi yutikna yang mana asalnya adalah menginjakkan kaki? Li'ana dakhil yata'ul manzila alladhi yadkhulu fihi, karena orang yang masuk ke rumah seseorang itu menginjakkan kakinya di rumah, di dalam rumah orang, ya, rumah yang dimasuki. Al-Qurtubi menjelaskan makna hadis, istri tidaklah mempersilahkan masuk manazilakum di rumah kalian satupun orang yang tidak disukai oleh suami. Orang yang tidak disukai di suami di sini ahadakum, ini tentu nakirah sebelum nahi atau sebelum nafi, sehingga menunjukkan makna umum, mencakup laki-laki dan perempuan, kerabat ataupun bukan kerabat. Nah, karena kata-kata furasyakum boleh jadi ada sebagian yang mengira maknanya adalah jangan berzina. Boleh jadi ada yang mengira jangan berzina, jangan menginjakkan di kasur kalian orang yang tidak kalian sukai. Boleh jadi ada yang mengira ini larangan berzina. Dan ini anggapannya tidak benar. Karena ada kata-kata ahadan takrahunahu. Dan yang namanya zina itu haram. Baik istri itu zina dengan seseorang yang dibenci, tidak disukai oleh suami, ataupun yang disukai oleh suami. Ditambah lagi lanjutannya ayat, jika istri melakukan hal itu, pukullah. Pukulan yang tidak menyakiti. Kalau itu zina, maka pukulan yang menyakiti. Bahkan rajam sampai mati. Oleh karena itu, antisipasi untuk adanya anggapan semacam ini, maka ulama sudah mengingatkan. Semacam Qurtubi mengatakan, tidaklah dipahami dari kalimat ini larangan zina. Karena zina itu haram baik bersama orang yang dibenci oleh suami ataukah tidak dibenci. Al-Khattabi mengatakan makna hadis ini, istri tidaklah mempersilahkan masuk satupun laki-laki, lantas laki-laki itu bisa ngobrol dengan istri. Dan adalah ngobrol, laki-laki ngobrol dengan perempuan, min adatil Arab, budaya orang Arab. Dan tidaklah kita baca kutipan kalimat ini. Dan mereka tidak menilainya sebagai satu hal yang jelek, tidak pula dianggap sebagai gelagat yang mencurigakan. Maka ketika setelah turun ayat hijab, jadilah perempuan membatasi diri dan dilarang ngobrol dengan laki-laki, duduk ngobrol dengan laki-laki. Ya, maka kalau pakai penjelasan Al-Khattabi, demikian juga tadi kalau di Nawawi siapa? Qadhi Iyad. Maka ahadan di sini cuma laki-laki. Ini, kalau menurut penjelasan Qadhi Iyad Al-Maliki, demikian juga Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Itu ahadan cuma maknanya laki-laki. Namun Al-Mukhtar, pendapat yang terpilih menurut An-Nawawi, tadi sudah telah kita baca, larangan di sini bersifat umum, tidak hanya lawan jenis. Namun ya semuanya. Ya, Nawawi tadi telah kita baca perkataan beliau. Ini termasuk laki-laki ataupun perempuan, kerabat ataupun bukan kerabat. Ini penjelasan An-Nawawi, demikian juga penjelasan Al-Qurtubi. Beliau-beliau menilai yang tepat itu maknanya umum. Fa'in fa'alna, jika perempuan atau istri melakukan hal itu, yaitu mempersilakan masuk tanpa ridha suami dengan kata-kata tegas atau indikator ridha, maka pukullah istri kalian yang melanggar itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu tidak keras. Al-barhu mubarihin, dari kata-kata al-barhu, makna asalnya adalah al-masyakoh, ya, kesulitan. Maka di sini dalil bolehnya suami mukul istri li ta'bid dalam rangka pendidikan dan bukan dalam rangka menyiksa. Walahunna alaikum, dan istri mempunyai hak yang wajib kalian tunaikan, rizquhunna, penuhi kebutuhan makannya dan pakaiannya. Yang dimaksud dengan arizku dalam hadis ini adalah an-nafaqatu minal ma'kuli wal mashrubi, adalah nafkah, nafkah makanan dan minuman, dan semakna dengan itu adalah kebutuhan tempat tinggal. Wakiswatuna, kemudian pakaian dengan kadar yang ma'ruf, yaitu yang mencukupi istri tanpa boros dan tanpa kurang, dengan mempertimbangkan keadaan kalian suami miskin ataukah kaya. Dan hadis ini dalil wajibnya menafkahi istri, demikian juga memberikan nafkah pakaian pada istri. Al-Qurtubi mengatakan bil ma'ruf, artinya mempertimbangkan apa yang telah dikenal dari keadaan suami dan keadaan istri. Dan ini ada hujahnya Imam Malik yang mengatakan bahasa nafkah istri tidaklah menggunakan kadar tertentu, lain hanya dengan al-Imam Syafi'i di kaul jadidnya, ya, di madhab jadid, yang menyatakan bahasanya nafkah istri itu pakai ukuran tertentu. Kalau suami 2 sok gandum per hari, kalau miskin 1 sok, kalau ekonominya menengah 1,5 sok. Itu dari al-Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik enggak. Ya, kembali kepada kepatutan bil ma'ruf. Wa inna madzalika, namun tolak ukur nafkah itu menimbang keadaan suami dan keadaan istri. Kemudian sifat yang ke-64 di antara sifat wanita salihah adalah meminta izin kepada suami ketika mau pergi ke masjid, apalagi tempat yang lain selain masjid. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika istri salah satu kalian minta izin ke masjid, janganlah kalian larang. Muttafaqun alaihi. Diberi judul bab oleh Al-Bukhari, bab istri meminta izin pada suami untuk pergi ke masjid dan yang lain. Maka Imam Bukhari memahaminya, ini tidak hanya terbatas masjid, namun juga yang lain. Sisi pendalilannya, jika pergi ke masjid saja perlu izin pada suami, apalagi ke mall, ke pasar, dan ya tempat yang lainnya. Ibnu Tin mengatakan, terjemah judul bab dari Bukhari, pergi ke masjid atau tempat yang lain. Sedangkan Al-Bukhari mencukupkan diri dalam bab ini, mencukupkan diri dengan hadis masjid. Isi hadisnya masalah masjid. Nah, apa sisi pendalilannya? Ya, hadisnya tentang masjid. Judul babnya masjid atau luar masjid. Ajab Al-Karmani, Karmani mengatakan, artinya Bukhari mengkiaskan selain masjid dengan masjid. Wal jami' dan illah, yang menyatukan di antara keduanya jelas, yaitu tempat di luar rumah. mau masjid atau luar masjid. Dan disyaratkan untuk boleh pergi ke semua tempat itu, disyaratkan aman dari fitnah. Pergi ke masjid atau tempat yang lain, fitnah dalam artian gangguan untuk istri, atau kemudian fitnah artinya godaan untuk menimbulkan godaan untuk lawan jenis. Ya, demikian yang kita baca. Kita telah di kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.